Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oke, nyong ana cerita ngurika yuk kang. Nang ari acara Curanmor, curahan perasaan dan humor. Oke, wong nanu karo ngenteni bal-balan mengko gue ya. Dalamane labu ya karo ngrikokna Curanmor gue. Curahan perasaan dan humor. Lagi ana cerita wong loro, siji lanang siji wadon bebojoan keluargan gue kan. Sing lanang jenengane Anang, Anang Hermansyah. Sing wadon jenengane Krisdayanti. Wah, jajal wis. Aya pasangan penyanyi mbok. Lah yes, oke ya nu pas pisan langsung ben jajal. Krisdayanti dan Anang. Krisdayanti kuwi ceritane lagi hobi banget karo jenengane nyanyi, Kang. Ngawan bengi esuk sore kuwi senenge nyanyi bae. Nah, untuk menyalurkan bakatnya, Krisdayanti melu tes vokal. Minggu kuwi nang RT nek. Nah, barang duwe kebiasaan baru ge ya, melu les vokal. Dadi tambah dadi kuwi. Udah nyanyi-nyanyi nang omah, lagi masak ya karo nyanyi, lagi nyukiri kelapa ya karo nyanyi, lagi nyelumbat ya karo nyanyi, lagi gaweni blumbang ya karo nyanyi, bahkan lagi ngetok iramane ya nyanyi bae ora urusan pokoke nyanyi nyanyi nyanyi dan nyanyi. Nah, kayak ngapa tiligi bae yo. Bintang kecil lawak-lawak, bapak ora jawab. Hidupku di antara sepondok dua cinta, bagaikan serigala berburu domba. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ini mama kayak gue, kalau beda jenis ini gue nyesal. Mau ngarai cacing, bumpan di lohan mulai gue nyanyi, baik. Kok jalan entuk-entuk, asin nyanyi gue nyesal mak lejan. Bapak ke orang usareng, aku adalah bidu wanita terjelita. Takkan ku biarkan kau mengganggu aku menyanyi sambil goleti cacing. Rika dari atus nana, kira-kira nih blenger nyingok nanyong nyanyi. Yang mana padan dan dani payon. Dani payon siapa? Wah sih bocoran dan dani payon. Rika aja kaya wong bodoh, anggar orang nana gendeng sing bocor. Bagian baik gendengnya dilorot-lorot na, ditundun na kape. Dari dipasangi maning kon anak kawean. Ora usah ngaru-ngaru kok lagi nyanyi. Oh ala pancen, pancen mubah-mubah duit tau deh. Biayanya kue les pokal, tambah dadi kue janda di gembrong. Wis kue nyanyi-nyanyi bayi orang rambutan. Ngerap maling jabak anak maling latar, ngelentar. Untuk ngejalan pikirannya kue susur beres, orang ceklak. Wano mah bener-bener kudu loro digedengnya kudu dandani maning. Wuuuh, dapat-dapat lagi gaya uang bimu gelemurunan. Wah, bapak lepas, pantangnya lu sedih ya. Rika, cangkemi acara yang baik. Kakak metu anak-anak, kakak metu yang metu anak metu. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang ternyata kayak ya anggar si Madon lagi nyanyi amane mesti ya metu maring jabak. Si Madon lagi nyanyi endong maring una tanggane ya minimal anggar tanggane seorang lana sing gelem diendongi ya minimal gue ya anggar lagi pas si Madon nyanyi gue sing lanang raining ngoguk ngejendela ya orang apa-apa kok ngoguk kok ngejendela cara-caranya ngeton lah gue dong. Ana maning model lewang apa paringa, andan duara pada korang reka tambane. Aku serang ingin bercinta karena aku punya teman anggar dolanan dindiran mesti ora tahu menang. Bapak Rikete mau ngelanang lho, Rikete bojone nyong lho, jajal sekali-kali ngormati nyong jajal, semisan bae Rikete udah ngerti ini sebagai bojo anggar pancen cinta karo nyong. Alhamdulillah, tadi opine gue ya aneh sih dah, tanah ngasuh anak balik gue jantung gue gue nang hari perpustakaan kaya satu ngomah, anggernya lagi nyanyi metul maring latar, anggernya lagi nyanyi ngendong maring wana tanggane, anggernya lagi nyanyi kendasnya di logok-logok nang jendela logok, morong tinggal, tinggal ngalor gitu, ngalor gitu jadi kepewe. Rika gue rasa ngorong-ngorong jajal enak ketok lambin apa, enak ketok lambin apa mudut, ya apaan gue jan. Ya pak, nyusul-nyusul sih bukannya nantang karo Rika ya, tapi kok singkir bangetan loh pak, kok singkir bangetan. Masihkah kau ingat 1000 rupiah yang pernah kau berikan kepada aku? Pak, Bembok, anggarnya lagi nyanyi mesti dikandung mak, anggarnya lagi nyanyi mesti dikandung mak. Kesirat di logo-logonan jendela, kok ngapain jajal? Orang sangat ton, mesti gue kok mesti sampai seorang mangkel jajal. Gebok nyun sewu ya, nyung jane seneng lho Rika nyanyi, nyung seneng bisa Rika gue kreatif, nyung seneng banget Rika gue bisa memanfaatkan waktu dengan mengikuti les vokal, nyung seneng banget yakin. Lah maksudnya Rika apa? Anggarnya lagi nyanyi Rika malah metu melogok-logok masih ramarin jendela. Gue nyung anu sengaja pancen mak, nyung sengaja anggar gue lagi nyanyi nyung metu yang minimal ngelogok-logok masih ramarin jendela, nyung sengaja sengaja menampakkan diri di luar rumah. Lah maksudnya apa maksudnya Rika? Maksudnya nyong ngapik mak, maksudnya nyong becek mengkong tangga tangannya dewek ora pada ngoboh nek dewek sering padu, sering berantem, sering kerah mulanya nyong milih metung umah bayang ngeton mengkong tangga itu pada ngerti dewek ora lagi kerah tapi kuas lagi nyanyi.